anak ulah wae kada disalahkeun pala hadirin. Urang heula introspeksi diri, pernahkah ngadidik? Maka pantes lamun Abu Lais Samarqandi, hiji waliullah, pernah ditanya, aya masyarakat jalma bodoh datang ka Abu Lais. Mun cek jaman ku ari teh maka Abu ya ka kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Pugu ieu cenah Abu ya. Kula boga anak, anak kula nyepakan kula. Hah? Nyepakan mamang, oh, jubur kula ditajong. Awak kula disepak, Masya Allah. Ayo gitu, duka, teka harti, meninyeri, ya kula cenah kiai, disepakan ku anak. Cek Abu Lais, ari mamang pernah teu ngadidik ilmu agama ka anak. Atuh can pernah. Mere akhlak anu bagus ka anak, boro-boro. Sugan pernah dititipkeun ka Mah Haji Daman, najis teu wau-wau acan. Pernahkah ku ibu jeung ku bapa atawa ku kakak cek eta abuya, anak kakak dididik tidak kana Al-Qur'an, dididik babalak najis Kiai Can pernah kula mah. Lah juga wena naon bae sapa poe? Kieu gawena. Mawa kebo, ngangon kebo, bari manena tumpak, di luhur kebo, bari niup suling. Tapi lah mana kebo cicing, digebuk kumanehna. Tidak geura leumpang, disepak kumanehna awakna. Oh gitu. Oh, cek Abu Lais. Atuh lain salah anak mama. Salah mamang keneh kunaon eta anak teu dididik kana ilmu agama kalah titah ngangon kebo bae. Meureun maena kieu perasaanana. Begitu ku mamang dititah titah ngangon kebo kecewek kana suling sugan teh kebo dibuatan horeng mah awak mamang jeprot disepak. Gamleng ditajong uyuan teu dibencarkeun tahulu dia cek Abu Lais. Ayeulah, Bu. Maka ieu anak titipan. Masya Allah, kudu nuhun ka Gusti Allah syukur urang teh dititipan. Heeh, cenah kiai kubaraha bae ieu ngadidik anak ibadah. Ibadah eta anungeuna. Mata eta kategori ibadah kabagi-bagi. Aya ibadah anungeuna, aya naon? Kawin. Sanajan aki-aki kang nunggus ompong. Beneran. Mantake awas ya, bisa mana indung urang geus eueuh geus maot. Eta anak sing kade, jimat hiji deui bapak urang. Tanya sing bener. Bah, abah hayang meuli apel, teu neurak aing mah. Jeruk bah jeruk, yuk jeruk lajem. Anggur parait. Abah bisa hayang dahar yuk itu ka Padang. Jawa amat dia nya tu ka Padang, ngabuadeg dirangkas ye. Jo abah bisa hayang ka laut ka pantai, lalieur aing mah. Nalih jelema loba, laju bela lanjung. Abah bisa yang baju bagus, nyinaon jaing masuk ngacah bae. Abah naik mobil, au komo aing mah bekser keih malulu dia cen. Laju lebah lampu merah teh aing masuk laliur kebel eureuna geh cen. Ju abah hayang bakakak lihat. Abah hayang kawin, hayang kawin ko. Ulah diulah-ulah eta ka. Kaurusan teh ku kakak. Ieu mah harake menang 40 poe. Hayo geura abah kawin deui. Hayo geura. Kudu inget ka mah. Ih, mana geus modar? Udang deui moal teh indung dia. Cing cing cing Bu Pak. Ieu anak jadi musuh di dunia keneh teu saeutik habar carita indung bapa dipaehan. Kunaon bisa kitu? Masya Allah, iyalah geus gara-gara urang nyepelekeun kana ilmu agama. Geus teu aya anu neangan ilmu agama. Geus arareueuh nu malah santren. Loba pasantren, kararosong. Jelema kuari berpikirna, Masya Allah, kamari bae ge bulan puasa. Nu dipikirkeun ku teteh hiji baju. Dua daging, tilu pikuehen, hayo ngaku. Betul apa tidak? Jarang eta anu mikirkeun nek bulan puasa, sugan dia sabara kali hatam Quran. Dia sabara rebu maca salawat. Dia menang sabara rebu maca istighfar. Allah! Allah, cak aing Allah, Allah, Allah benggas. Puguh Allah di lembur aing ge. Allah kah? Tanggal 15 kene geus galeutreut salah kejeng pamajikan. Ngalobrol. Dipanggil anakna, coba dia ka dieu. Aye naon, Ma? Heh, coba dia mikir, aye kitu mah? Ya ku ari geus tanggal sabaraha? Cenah ge geus kunut, cenah, da tilok tarawih ieu. Cenah ge cenah mah cenah mahena ge horeng. Geus kunut. Cenah kula ge mah cenah. Tanggal 16 cenah nya mah. Oh, nan dia tilok tarawih. Puguh telok mah heupeus rojong aing dia cenah. Laju kumah gitu mak, dia coba kudu ngebleg polo. Pandala kuari bapak dia geus ngalumbuk teu usah segala mak buruk. Aing masa reksek neuleuna ge. Nyatu pek gede sagede cumplung huapna ge. Menis selawak-selawak bae cenah eueuh ukuran. Usaha henteu. Dele, coba dia kudu ngebleg polo. Pan adi dia 18, aing kuari keureuneuh deui. Wow. Heh, 20 hiji tamah burung kitu. Laju kumaha kitu mah? Heh, ulah kumaha-kumaha. Geura ka itu dia. Geura usaha cara deng-dengan. Udur bae ka ditu. Nu ka kali deres, anu ka kampung rambutan, anu ka Pulau Gadung, anu ka Senen, nu ka pasar Bo, nu ka pasar Kemis, nu ka pasar Jumat, nu ka pasar Minggu, nu ka pasar Sabtu, nu ka pasar Salasa. Terus anu ka Cindeduk Baladulur, anu ka Hayam Uruk, anu ka Majapahit, nu ka Bekasi, nu ka Cikarang, nu ka Kabupaten, nu ka Lebak Bulus. Dua tahun kali itu ngilu jeung mamangna jeung wana akina bapa kolotan di dulur misana ka di misana di beuteuna ka teu kobeh ngarilu ka ditu. Nu dagang kurupuk bae aya. Waktu nu dagang eta bae dagang pucuk kalapa aya ka. Oh, eta dagang pangluhurna ka, pucuk kalapa. Atuh punjleting terus ka ditu. Geus pangluhurna usaha eta ka, pucuk kalapa. Batur mah jam 9 peuting beres tarawih si eta mah di luhur truk. Napa cokala apa bari ngarokok bangsa teu saya tahu. Serebeng ngarokok. Ngilu kudu itu. Ka Batawi, cokolot baheula teh Batawi jebutna. Kolot baheula mah. Datang kudu itu, datang ka ditu puasa tilo. Tarawih komo, salat najis can pernah. Balik ka imah, malam takbir. Ngudak-ngudak isukan salat sunah tingkul dia menang ganjaran. Dua poe deui geus ditelepon. Kita cek indungna ka kadina. Coba telepon ka kadina balik moal. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka cager, cager. Lain ka kana balik moal. Cek mage. Lamun kakak nek balik emak moal meuli daging. Lamun kakak teu deuk balik emak nek meuli daging. Bejakeun ka emak, ndak aing nek balik. Walik mehna malam takbir. Oh, pokona naik bulan jaya. Turun dia tadi mana kan? Mandala. Di Mandala mehna ki angkot ka dieu. Ka mana? Oh, ka Mandala kali tuh pokona mah. Sohor gagah ka. Make kuncir. Buuk dikuncir, make jaket, make kacamata BL. Turun di mobil, ololo be utah. Baru sohor, dia budak dia, budak mana ilmu karantanan dia? Hah? Mandek Lebak? Hah? Mandek Tambak, sosohor. Buk dikuncir, dia turun di mobil utah, gila yang jangan ada yang nage. Di papa kita kubatur, nak. Jati Mandala, teman-teman tenek makan kote, jaga serbutan, ya. Ngejanji, mudah. Joy! Cek baturna. Dia kerek datang. Oh, Din, cagor, cagor. Motor siap. Oke. Okay. Oh, motor. Langsung naik. Buat. Karung di hareup dua, kak. Kardus opat. Kuat tekat dulu motor. Kiu, bi, kiu, lah. Ndak belok di jambatan. Kuat kiu, lah, batur. Oh. Ay, karung nyelap, kak, di hareup. Cek indung, na, ta. Motor badeng kadi, suara kakak motor. Iya. Sara motor kakak dia doang asana ojek ye. Si Udin cenah ye. Bener. Dideuleuk ku adina na hordeng. Ma, bener kakak datang teu kadeuleuk ku karung. Ih, naon bae jero nama? Datang ka imah, gek diuk kuma cek indungna. Eueuh eta kolot nu nanya kieu eueuh. Eueuh, caing eueuh-eueuh geus. Kamu di dia mah. Heh, cager dia. Cager mah. Masya Allah, aing rempan mikiran dia bae. Nek naon mah mikiran kulajak kulajak geus gede. Iya dia di ditu salat tinggal entah henteu. Dia puasa batal tah henteu. Dia taraweh batal tah henteu. Aing mah khawatir. Restoing dia teu bebenangan ge. Nu penting awak dia cager, dia salat teu tinggaleun, taraweh dia teu batal, puasa dia teu batal. Aing mah syukur sakitu ge. Eueuh takolot nu nanya kitu kadangna. Eueuh hayo ngaku. Ngaku ka hayo ngaku. Kamu banget ke mah aing mah eueuh jasa tampangna lain deui. Eueuh horeng eta nu kitu. Teu aya bu teu aya sarua tatangga kula ge teu aya. Masya Allah. Waduh. Dulu. Kuma. Waduh cek indungna. Heh. Dia cager. Cager mak tuh. Alhamdulillah bisa balik ya. Laju dia bebenangan. Alhamdulillah mak. Atau iya dagingnya meli 5 kilo. Masya Allah. Mak dibalikin baju aja 2 setel. Bapak niro. Adik dia dibalikin. Dibalikin. Hiji sewa. Ngari gitu. Iya kalau begitu pakai orson meli kula 10 botol. Boom. Roti kula meli cina ya genep genep pak boh, mus bodoi bodoi, jual bapak anak balik di masjid. Ari aing, tenang bae pak, bapak ke dibalikin ku kula, jangan bapak ke saru bapak kula sana jangan ngelumbuk bae ke, dibalikin tak ku kula peci na Haji Iming, baju na Haji Amang, sendal Haji Amung, iya samping nak wadi mor, ta. Eta horeng samping wadi mor, eta keli, eta samping paling kolot. Mantak laris tau di mor sebab kabehan ge pernah uak ka si eta. Wadimor. Sugan ieu aya si Dimor samping teu ka. Kabeh uak bae ka si eta mah. Masya Allah. Balik di Jakarta. Wah tuh sohor, lepis dirobek-robek. Ceuli make kabel. Ngomong geus dayang bahasa Sunda. Melayu baik bati, ya budak mandek tambak. Sohor, wey Joy, kapan datang? Baru celek. Waduh, itu gimana sih itu? Si Nanang, lu udah hubungin? Aduh, gua kagak ngeh. Lu pulang sama siapa? Maksudnya mas sorangan baik, sendirian aja maksudnya mas etak yojong. Lu pulang sama siapa? Satu aja. Asa pesen es bae masa gelas dah satu aja. Buat mesti sendirian aja kok satu aja. Sohor. Kok mah eta PBB persatuan babu-babu. Waduh. Kula mah teh komongkeun batur atuh dulur sorangan bae aing jaku maneh kitu kan el ira datangna kemarin ka haji. Waduh, tangkorak dia kuburan kemarin. Indung dia tukang ngoyos, lupa ka haji haram jadah dia lupa ka aing segala macam. Ku sosohor. Hei, bu, ngomong pan bei. Mus asa pang aingna. Waduh. Iyalah, palatri. Hei, bu. Jarang kamari nu mikiran, bener saru ke Eropa ini tadi. Padahal itu bulan Ramadan, dua poe deui jejeritan. Cek bulan Ramadan, wey! Kadenge ke seluruh makhluk Allah, terkecuali jin yang manusia nu tengah denge. Cek Ramadan, pileleyan, pileleyan, cilaka pikeun umat Muhammad, pileleyan, pileleyan, paturay, patepang deui, hampura, cek Ramadan. Aing rek pamit, ayeuna ti sia. Lamun sia panjang umur cek Ramadan, tahun hareup dia panggih deui jeung aing cek Ramadan. Tapi lamun dia tepanjang umur, mohon maaf cek Ramadan, dia tepangih deui jeung aing. Kunaon dia lalawara kamari? Maca Quran dia api-api bae. Maca shalawat dia boro-boro, tarawih ngan menang tilu peuting doang. Cek Ramadan. Andai kata ibu jeung bapa ngadenge jeritan ahli kubur di bulan suci Ramadan, kumaha cek ahli kubur? Hei umat manusia, lamun andai kata kami dibalikkan dari ku Allah ke alam dunia, niscaya kami sadetik mau ditinggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Eta cekan di kubur. Ngantar orek orang naka. Itu jojong-jojong baik. Nu diuji cocok podol, pikuehen, baju. Kok mata ibu-ibu? Ih, kena baju ampun ini. Bulan Rajab kena geus rame meuli baju. Ya bisi beak di Tanah Bangna. Pancana kiai nyaho, puku kitu pamajikan aing ge. Ih, teu pamajikan kiai, teu pamajikan RT, teu pamajikan pajabat. Hejo, kana duit maja ieu jurig duit kabeh di hareup aing ge. Ieu nu kararia ieu. Aneh jak kalau ka ibu-ibu. Ai lebah nyirama. Benan teh, ai mah bau pasakan renek. Jual ngamun nya. Benan teh, nyak seunit teh kawawa teteh mah. Ya dana duit macan pernah oe. Sugan aya urang dia ieu lebah nyiram kitu. Ai mah renek eta dana duit. Singkirkeun, singkirkeun, singkirkeun ka ditu. Aya eueuh tadi di awe nu kitu. Dale, cungar cengir bener tukang nama. Bener teh ka? Benar, awan nuharanak tekan duit mah Allah. Kalau kita buka duit, harenak tambah oe-oean. Iyalah, pala hadirin. Geus kembali, iya pangkat anak anu katilu tadi. Tea, KBG jore. Fitnah tun, boga anak jadi fitnah. Nuka dua zina tun jadi papaya sungkul. Benar. Anu katilu jadi pangkat anak teh aduun jadi musuh ka indung bapa anak. Iya, pala hadirin, komok ningali situasi kuari. Bisa disalahkan eta anak, can bisa disalahkan keheula. Terkecuali ibu jeung bapa geus ngadidik. Karena urusan ilmu agama Allah. Nah, iyalah pala hadirin. Numbanak pantes cekang jeung Rasul, jaga di akhir zaman. Rusak hiji lalaki di leungeun pamajikan anak. Di leungeun anakna. Di leungeun indung bapana. Sehingga maksa kanu jadi kolot tita usaha dele ka acara batur dele dele dele dele dele dele dele cek salah kena ka dele ku aing teu buta teu naon batur tu dele usaha kakak mangadukan kanjut bade imah kulemah renak neuleuna ge cenah masyaallah iyalah cek anakna aya naon cenah mak atuh eta bapa dia balik ti Jakarta teu beunangan tincek sakalian mak bapa kitu mah la ilaha illallah. Iyalah anak aduun jadi musuh ka urang. Bapak-bapak ibu-ibu, mantak lamun embung boga anak jadi musuh kanu jadi indung bapana. Wayahna eta anak geura teundeun di tempat-tempat ahli-ahli Allah, di tempat-tempat para giniangan ilmu Allah. Iyalah para hadirin. Kuari mah jelema geus teu ngomong-ngomong bab akhirat, geus teu ngomong-ngomong bab agama. Nu penting mah dia kumaha loba duit, HP dia anyar, imah dia bagus, mobil dia bagus, kiai mah kayak bisa diaur, haram jadi halapatan kotok di atas kiai. Gila jelema. Maka pantas Rasul ngandika di hadis sejen. Sayati alanna takunu fi akhiriz zaman fitnatun. Bakal terjadi di akhir zaman fitnah. Fitnah teh rusak urusan agama, maksud fitnah di dia mah. Lain siling fitnah. Terjadi huru hara dalam urusan agama Allah. Kuma. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Isuk-isuk pak eta lalaki mukmin, iman ka Allah, bahkan salat subuh segala, berjamaah segala, bahkan ngilu wiridan segala, ya latif segala kuat depan-depan. Tapi wa yumsi kafiran. Sore-sore mah pala hadirin wal hadirat. Jadi kafir, bahkan nyontoh akhlak kafir. Pala hadirin, kumaha geus teu ngomong agama, geus teu ngomong halal jeung haram. Pantas mun aya keterangan kadal fakru ayyakuna kufron. Kepakiran ngadeukeutkeun kana kakupuran. Nu hade kadang-kadang jelema geus boga dunya mah jadi kupur beneran. Teu saeutik jelema ka OKB orang kaya baru. Waduh sohor ngomong nak sahua paling baik dibeli dia kuing jeng hulu nak la ilaha illallah. Emang dia hulu kotok. Bener tu bu. Sohor ngomong asa aing lewih baik gagah baik dala tu aing dala tu aing dala tu hijang kapsul aing tu dala kapsul aing tu kapsul anyar tu kapsul. Eh kang ngabade kapsul di mantri kekunan gitu. 10 ribu ge eta menang 20 biji mah. Kusohor Iyalah Pak Bu. Lamun memang kemiskinan bisa ngadeukeun kana kekufuran, hati-hati. Orang kaya yang punya harta sebab dunia didatangkan jeung jurig bisa jadi kufur bener. Bener? Leres teh tah. Mata kudu ingat, Bu, Pak. Kabehan sing saladar. Musuh urang di alam dunia aya opat. Ngancik kabehna awak urang. Bejakeun ulah nu opat ieu. Atuh kajan teu ditage endek ieu ka kukulah. Aya opat teh musuh urang. Hiji dunia, tah da ieu. Dunia teh musuh urang. Para hadirin. Bisa ngajadikeun musuh eta dunia ka urang bisa. Kumaha ngomongna? Kunaon ka teu ngaji? Beuh aing mah cape, jak kudu leumpang mah kuari mah. Aing mah teu boga motor, aing mah geus boga motor mah neuk ngaji bae aing mah. Barang boga motor kabeuli manehna. Dua sagala motorna ge. Ka hayang ngaji, puguh aing ganti oli cen. Ka hayang ngaji puguh aing ngadekeun ieu, ngadekeun itu. Allah, tungtungna. Maka pantas cek Rasulullah, ad-dunya mal'unatun, mal'unun fiha illa zikrallah wa ma walahu au aliman au muta'aliman. Dunya teh dilaknat ku Allah. Urang dilaknat, nu aya na awak urang dilaknat, imah urang dilaknat, jeung pangeusi-ngeusina kabeh bupet kekenceng bolong piring. Kabeh kacang cucang cuteteh jeung BH-BH kabeh dilaknat ku Allah. Kumaha eta geus kitu? Mobil dilaknat jeung nu gableg mobilna ge dilaknat. Motor dilaknat jeung nu gableg motorna ge dilaknat. Illa zikrallah, terkecuali teu dilaknat ku Allah. Eta imah dipake eling ka Gusti Allah, imah nak dipake salat, imah nak dipake ngaji, imah nak dipake maca dikir, imah nak dipake maca salawat. Maka pantes cekangnya Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah, caangan ku araranjen kabehan, imah-imah anjen, ku ngalobakeun zikir, ngalobakeun salat, ngalobakeun maca Quran. Pantes upami Kangjeng Rasul salat sunah qobliyah di bumi, ba'diyah di masjid. Ba'diyah kadang di masjid, qobliyah Rasul kadang-kadang di bumi. Tuh, iyalah. Naon tujuanna? Supaya bumina dianggo salat. Maka pantes mun urang dieu blok mandeg tambak. Salatna teu loka mun salat di imah bae jeung teu loka masjid sebab ngamalkeun anu eta. Cukup di imah bae cenah ge. Akhirnya ngedul tak berjamaah. Cing, cing, cing, Bu, Pak. Pake taimah urang. Dipake salat. Dipake ngaji. Masya Allah. Eta cenake lamun dipake ngaji imah. Masya Allah malaikat tarurun. Ngadoakeun kanu boga imah. Heh, makaning doa malaikat. Layak sunallaha ma'amarohum wa yaf'aluna ma'yukmarun. Malaikat macan pernah maksiat ka Gusti Allah, taat bae saumur-umur, ngadoakeun urang atuh diijabah ku Allah. Iyalah pala hadirin sadayana. Geus teu dilaknat eta imah urang lamun imahna dipake ibadah. Jang dunyana teu dilaknat ku Gusti Allah, wa ma walahu. Dunyana anu dipake nulungan agama Allah. Boga mobil jeung nulungan tatangga, lain jeung ngabibita tatangga. Boga urang hartina sabere basa tea milik jeung nganapakahan pamajikan sesana, jeung mere pakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Cing cing cing Bu Pak. Mantak lamun sedekah ghinaka qobla fakrika, mengpengkeur gableg memeh datang sus. Cah, geus susah mah boro. Boro-boro. Mending mana kualitas teh ieu? Mendingan urang loba duit emas ratusan gram, dengekeun ieu. Sawah hektaran, mobil 18. Ieu nu saha mobil nu AA, motor ge nu AA. Mobil nu ieu nu AA keneh, AA mana angsuran. Bu, mun keneh urang yeunekeun beunghar duit loba emas ratusan gram sawah hektaran tapi teu daek ibadah. Apa mendingan miskin rajin ibadah? Mending mana? Cenah mending mending beunghar daek ibadah nu mana aing hayang neuleul liang irungna. Karak boga warung bae ge sagede peureup geus teu kaburu salat berjamaah-jamaah acan. Karak boga sawah tilu kota ge geus teu kaburu Jumatan-jumatan acan. Betul apa tidak? Mending mana teh? Mending beunghar tapi teu daek ibadah, apa mending miskin daek ibadah? Mending mana? Mending mana? Mending miskin daek hebat. Atuh aja geus miskin ya kunaon kitu? Miskin eukeur beunghar can puguh. Ulah hararese yeuh ngomong. Mending beunghar daek mending miskin daek ibadah. Sebab naon? Bu, dunia mah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu alam bimuradih, teu aya kahirupan dunia jeung banda-banda dunia illa mata'ul ghurur, terkecuali eta teh banda tipuan-tipuan wungkul. Horeng tipuan wung. Horeng tipuan wung. Sok ayeuna lamun memang teu percaya cing ibu eta dahar sapiring seubeuh. Seubeuh. Seubeuh. Dua piring? Ongap, jajal dia nyatu lima piring. Ongkek dia utah. Sakitu kanikmatan dunia. Jajal buah kadu sahulu. Mantep. Embat sahulu deui kuat keneh. Jajal 10 hulu, oyog awak dia. Bener tante. Kopi segelas kah sedap, 2 gelas lumayan, 3 gelas kembung. 5 gelas jajal, nunjel awak dia. Coba aja pikir. Sakit eta dunia. Bener. Cenah nu pake di eta bae jelema awewe, aduh jajal tajima. Salah kejeng pemajikan, sakali ngeunah. 2 kali rada peureum beuntak keneh. 3 kali oclok tur dia. Mana kanikmatan dunia sakitu? Maka pantes lamun Sayyidina Ali ngadoa. Dengekeun ya doa Sayyidina Ali. Mun hayang para kiai hop amalkeun. Tapi aing embung. Kumaha kitu kiai? Kiai ya ngadoana. Sayyidina Ali mah. Sayyidina Ali mah ngomongkeun urang. Mantak Sayyidina Ali mengenang gelar Ra'isul Zuhd. Ra'isul Zuhdi. Ra'isul Zahidin. Kepalana ahli zuhud. Kumaha ngadoana kitu? Masya Allah. Sayyidina Ali ketika ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma ba'id baini wa baina dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Ya Allah Gusti, jauhkeun abdi tina haliah dunya seperti Gusti ngajauhkeuna antara langit jeung bumi. Nek diamalkeun teu eta. Boh, teu sanggup ka teu kula. Urang pan lain deui, kot ke Gusti dina salat duha teh. In kana rezeki fis sama pangsul, nu aya tilu langit pang turunkeun. Boh, tilu langit kok tita pang turunkeun. Burlek bae dihantem, hujan amprekan eor kabeh kabagean. Ti jero taneuh pangaluarkeun. Ti jauh pang deukeutkeun. Nu haram pang halalkeun, nu saeutik pang lobakeun Gusti. Kitu pan urang mah ngadoana. Mantak cek Sayyidina Ali, pangeunaheuna kendaraan dibuatan kuda, kuda ti Maroko, kuda gagah, masyaallah hebat dah. Cek Sayyidina Ali, sagedena kuda, banyak kendaraan, orang cilaka dina kendaraan. Bener? Mobil mewah Innova, Pajero, Avanza, loba jelema nu kacilakan dina masalah kendaraan. Betul apa betul? Bener tanda? Cek nu teu boga mobil jeung teu boga cocok aing lebah di mah. Tenang ka dibela ku kula. Cek Sayyidina Ali anu bagus paling hebat pakaian naon di alam dunia? Paling gagah naon? Sutra. Eta sutra pakaian paling mewah. BHS samping temer itu sutranan teu 10% acan, Pak Bu. Sutra munanya hosameterna itu di atas 8 juta nu asli.

ditajar ku tombak, ditinjak, digesel harita keneh paeh pala hadirin dajjal. Nembe dunia subur mahmur dipimpin ku Imam Mahdi, bahkan eueuh nu miskin guati mere zakat ge. Mang. Assalamualaikum jelema. Engke jaman Imam Mahdi. Waalaikumsalam. Ae ja. Kakak mohon ya Kiai. Apunten bae ya Kiai. Ustad. Puku kula ndek sedekah aya emas itu 2 ton. Engke kitu. Ampura bae candak ge. Kumaha kata Ustad? Ih itu ge kadak malah ngabersihan budak 10 ton tuh nu mawa cenah tuh. Orang bengaran Ustad deh tak. Engke mah kos kitu. Masya Allah, subur mahmur Imam Mahdi, mimpin wakila dunia 9 tahun, wakila mimpin dunia 7 tahun. Pupus Imam Mahdi, di makom kena cek sakaol, ialah caket Rasulullah. Numawi makbara Rasul di Madinah, Pak Hiji Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Usman Mahdi Bake, Sayyidina Ali Muqtamad Daya Makomna, baladirin sadaya hiji deui jeung incu Rasulullah Imam Mahdi wakila jeung Nabiullah Isa alaihi salam. Dunya geus bade kieu. Dajjal diturunkeun. Tah sabada Nabiullah sabada Imam Mahdi 7 tahun mimpin dunia subur mahmur diteruskeun mimpinna deui ku Nabiullah Isa alaihi. Ketika geus eueuh nu takbir Allah Allah Allah. Akara dunia dikiamatkan, Ka'bah diangkat ku Allah, Quran tinggal mukakan kertas na doa. Awuh lapadna palhadirin. Nembe, engke zaman Imam Mahdi, eta urang kembali, listrik teu berfungsi, salon moal aya, HP modar, bombardir teu bisa, kembali ke zaman dulu, ketika orang perang make panah, gempang ke Jakarta make kuda, lamun teteh hayang kok malingping, jadi yang tadi anda susu kanan ya tata, cinaan, cainaan. Cika rekel. Coba ya tata, buaya, buaya. Ui, enak. Antar kering ke maling pingnya, nolong dulur. Ayo ke dia, goloyon naik buaya. Aing mahayang kapan yang hilang kena laut. Ui, ke dia lauk hiu. Ayo naun. Babaturan, dulur. Akrab, sehingga bala lagir. Jeng orai, jeng maung, jeng segala. Galak. Engke zaman mah. Senjata tidak berfungsi, listrik. Awah, HP moal aya, segala moal aya kembali ke zaman dahulu. Engke, engke, engke. Gerak Kiai atuh teu nyaho. Engge sarua teu nyaho. Atuh teu dibejakeunna kitab nage, tahun sakian henteu Allah ka rahasia ta mah. Ngan bakal terjadi. Urang kudu ngiman kon. Bakal turun Imam Mahdi, bakal turun Nabi Allah Isa. Nah, kos itulah rek terjadi kiamat. Sehingga panceritakan, lamun kebon korma, cek Rasulullah, antara Yordan Palestine, geus teu buahan, kedeng deui Imam Mahdi turun. Ketika kuring ka Yordan, itu ratusan hektar kebon korma Yordan Palestine, geus 2 tahun teu buahan. Berarti geus kedeng deui turun, geus kedeng deui. Geus Mahdi mah turun geus tereh kiamat. Tah para pemuda, geus tereh kiamat, mang santri, mata gerak karawin bari. Disi tereh kiamat, gerak karawin, gerak karawin, gerak karawin. Moal endah nu can nyandung gerak nyandung, nu tatan kawin gerak karawin tereh. Laleuleus cek bapa-bapa di kareu kiamat. Balik tidak doang nasana kikian we mah berkat ge. Ka berkatna teh hayang tereh kiamat. Atulah kitu. Cek pemajikan, kak, kau nanti ke sawah, tereh kiamat. Oh, atau mau darti hola, gitu mah. Justru kuring nyaritakan bab kia, ketika sahabat didakwah ke di depan Rasul, di depan sahabat, sahabat mungkin caringcing, bagai kancing, saring sebagai ikat, sararyun ke Gusti Allah, siun jasa karena perintah Allah, karena ancaman Allah, maka orang supaya caringcing, kandelkan keimanan, bisi lebah kuku dan tinggi kiri tikenca. Nah, gitu mantap kuring ngomongkan kia gaya. Tak kau dimengges palah, nyah kau dimengges ayah beke jodahar, kutetehnya, oh bayat tu pemajikan salaki cekek, kuteteh gitu. Terus ya. musuh orang dunia, dunia eta dunia tetep bener nyilakakeun ka urang lamun kurang-kurang. Aik boga dunia kudu. Tapi anu ketika boga dunia dipake nulungan agama Allah, dipake sedekah, fakir miskin, yatim piatu, pasantren, majelis taklim, masya Allah, orang miskin diperhatikan, fakir yatim piatu kekasih Allah diperhatikan, mangga teh teuing. Boga urang jeung nyenangkeun anak pamajikan, sahuap di dahar, saremeh di dahar, kudu jadi anak jeung pamajikan, senang anak jeung pamajikan, dulur 100 jadi doana malaikat. Masya Allah, marabat anak pamajikan Pak Ibad. Mantak ulah sokel, ulah sokor, hayang nyawa teh salaki koret, hayang nyawa teh ngitung duitnya miring. Hah? Laju nana duitnya napeci, beneran? Hah? Coba macam anak kak, coba minta duit, cuma lihat dengan nak, lama lauk. Dia duitnya duit, duitnya dia duit, kotak kita bagian dia kena duit. Tuh aja kotak mata bagian kan? Awah deh awah, ih kakak mah kejok doang tunu ayah, jangan anak beki nyatu kena lauk. Kakak kecena ayah uang lauk, mama marahan. Gara cina maya lauk, gara maya lauk. Awah deh awah, awah, awah, caking awah, awah dia. Gagarok mena kil. Bluk berhagak. Tak kuat ditungku bete, sret. Kia bisa lakina. Makanya panjang kena kernyangu di dinya. Barang nyelak, kunan apa dia kia, atuntai mah yang kia baik mah. Supaya iya cenah ge supaya lah lemas awak ulah nyeri cangkeng supaya kaya bae pahing kaya bae belajar dari satpam orang aya duitan ieu teh kak laki pelit ulah sok pel tetehna ulah boros-boros deui heuh kartos ya kartos kartos weh karti teh kula cek inget bae cek abah kula ceng menceramah wae mangaji mun geus ka harti atuh geus lasok diteruskeun geus ka harti iya belade ka harti encan tacan cek abah kula ji lamun ceramah wae mangaji mun nu hadirna can ka harti bae kacape-cape jablet iya atuh kumaha cing mah bingung pula mah bener tak kolot eta kaji eta Haji Pahaya, itu benar ya, tak? Atuh, itu ngerti baik. Atuh liar dia kena hulu. Gak ngerti, atuh ngas, jangan aja gaya yang keharti, yo. Ayo, hayang naon tuh, teteh. Hayang keneh. Hayang nambah. Cing, cing, cing. Musuh orang nuka dua, ingat, setan. Hawa nafsu. Hawa naf. Inna nafsala ammaratum bisu' saknyanya nafsu teni tanah kana kagorengan ulah salat dia ngorak keneh kebae geus kolot mun panjang umur ulah ngaji dia kebae minggu hareup ge aya keneh mending ka itu dia mending ngojek mending tandur dia mending ngalak kalapa tuh nafsu bener teu mahona teh endah bae iyalah nafsu nafsu nafsu sedangkan beuh eta nafsu poharana cek Habibullah Al-Haddad leuwih jore tibatan 100 setan. Allahu akbar. Eta nafsu beneran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qiyamul lail budang tipeuting. Turun rahmat Allah tipeuting ti jam sulutul lail ti jam 2 nepi ka subuh rahmat Allah tur tapi urang teu daek hararud ketika usum kadu di leuweung ka tengah tilu keur para pas koreja bleng koreja jeung anakna dia ulah morol bae cepapana dia ke barat aing ke timur mana batur napa jaeta buat bubu paling macumplung, pajuh taku dia, katipu taura, bener, iyalah nafsu, nafsu aduh, nafsu, hayang gagah bae naf, dahar hayang ngeunah bae naf, hayang suhur, hayang ngomong nung elek ku batur, doang aja jelema sohor bae ngomongna. Di mana kak? Be kula carape cenah. Keli. Hojong. Di mana kak carape? Di Lampung. Ai kitu tos naon? Tos mol maeta cenah modang dur, sok beri gede drum. Kira-kira modang teh segede drum. Laju eta nu ditanya ge hayang sohor deui. Kula ge nyari cangkeng cenah kak. Orak balik mati Jakarta, carape. Tos naon kakak? Tos muli langsung segede leuit. Oh, jeung naon cenah kak? Atuh jeung ngelup dangdor eta. Cenah. Oh. Atuh Allah teh bisa ngomong manehna. Jol biasa urang geus kibae mah nanjak lancangeng. Naon kak? Pau, kula capek, geus nyeun hauk. Muni segede imah. Cenah. Oh. Jeung naon cenah kak? Atuh jeung nagenkeun langsung eta cenah. Oh. Atuh Allah kak. Hayang sohor bae eta ngomong. Ingat, salat deh. Nuka dua nanti nah, nap. Nukatilu setan. Innahu lakum adum mubin. Saknyanya nah setan teh musuh orang anu nyat. Waduh, eta setan. Asyaitonu yaidukumul fakro. Setan mengajang jikin kena kepakiran. Nek naon dia kudu sodakoh. Mereka dibeli kena mobil, mereka dibeli kena emas, nak naon dia, sodako, beak dia, tengok sodako mah bagian kiai baik, dasar usah kesmiskin, kita sodako deh, atau nembaga tolol, pangbuat, gede dah sodako mah sodako ilmu, mantak lah mon kiai tepati, daek sodako harta, atau lah staying kak, jago sodako ilmu, buat, gede. Terus, nu terakhir musuh orang syaitanul insi, setan nu diserbakan ke manusia, anak bisa jadi musuh. Hiji ta, bener. Indung bapak bisa jadi musuh, tatangga bisa jadi musuh, babaturan orang bisa jadi musuh. Iyalah, pala hadirin wal hadirat, anu dikhawatirkan teh syaitanul insi. Bingung orang, kadang-kadang batu enggak. Saudara salah kita mahayang nyumbang ke masjid. Naon eta kak? Atuh iya mah aja nak nyumbang. Eh, make otak. Masjid kabehan, lain masjid sorangan. Kuku delok, hayang kaal. Betayang, kadek. Anak 18. Main bikin baik. Orang menak mikir, apa sih kak? Eta saya tunul ingsi eta. Bener tak? Tolong. Wah bodak teka rasa. Seripi di ngopi, nandak maghrib bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngenah nuadan, babi cenah. Aya eta di tambak mandeg nu kitu. Laku di ketiga hulu na kunaon kitu. Mandeg tambak ka tambak mandeg. Di coba. Kuma, hayu berjamaah. Alah diang kira kagok. Mak geura sok. Teh geura salat mak deuleuy. Cina tur lama eta lah. Mana? Ai jeung si eta bagian beunang tuh mah kudu dudak urang. Nu bener boh tuh deuleuy tuh. Syaitanul insi. Setan nu diserupakeun manusia ngancik di anak urang, ngancik di pemajikan, ngancik di salaki, ngancik di baturan, ngancik di kolot. Hartos. Musuh urang opat dunia nu kahiji, nu kadua nafsu, nu katilu setan, nu kaopat syaitanul insi. Na ilah, moga-moga eta ku urang anu opat tadi musuh urang sing bisa diberantas bahkan melalui pengajian. Musuh-musuh urang eta insya Allah bakal rada eleh. Ahlaktun nasa bidunub cek jurik wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aing ngancurkeun manusia bermacam-macam dosa, aing bisa hancur ke manusia cek iblis jeung setan. Lamun manusia ngalobakeun istighfar jeung la ilaha, asok teteh maca istighfar, asok keur mae pare dikoreh parena ku kotok pot muster bangsat dia kotok, astagfirullahaladzim. Dia kotok, bangsat dia jeprot kotok di baledo. Ih, eta kolot kotok, teh begot, mamaran kotok deh. Cekotok, molot atau cekotok. Dasar dia budak mandek tambak, pelit dia, pelit, pelit. Dia pelit dia. Dia panen 20 karung atau aja bae ngakan 100 biji aing. Dia moal beak moal naon dia. Cekotok. Dia aing cenah lamun lain ti dia di mana barang hakana. Jadi mah ojek teu bisa. Emang gawe pabrik mau diterima aja teboga ijazah cekotok. Cekotok itu ya hewan cekotok. Dia tecar bulan mulut bulan rajab dia aing dia udah gudah dikekek di pencit. Temenan ampun aing RT kuat turun ngepung aing cenah cekotok. Gerak dia kuaing cekotok. Diarahan dia kuaing bangsat dia. Bangsat kotok itu teman nyebut nah teh. Ima urang dipel. Menusum hujan, gedeber, beberes ngepel, kotok hiber. Cekotok, hei, ini moga imah. Gila, gila. Jerot, mengisi. Ya, gede, tetai kotok, kak. Cek moga imah, bangsat, dia jurik, dia. Dasar dia kotok, tembaga otak, dia. Dasar dia, masya Allah, haram jada, dia apa? Macam kotok, babi. Babi kotok, nyebut, kak. Satu-satu ya tak. Nah, nya, geus wayahna ya. Ingat musuh urangnya, ingat musuh ur. Nah, semoga-moga berkah ieu pangajian, ala kadar nasihat kuring sekedik, moga-moga aya manfaatna. Nu leres topik hidayah ti Allah anu lepat kebodohan kuring. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.